Novi Nadia. Kusangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sangat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome I, DJ Rake, remix. Hancur. gentlemen, performance by Los Popular B-Man. Oh, con tanto Wii. Wait, wait, wait, wait.